Halo para pendengar, kini saatnya belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Nufriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 9. Kalimat kunci hari ini adalah... Nanji kara desu ka? Dari jam berapa? Tokoh utama dalam adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini Profesor Suzuki akan membuat suatu pengumuman di kelas. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 9. Kalimat kunci hari ini. Nanji kara desu ka? Dari jam berapa? Ashita kenkou shindan ga arimasu. Nanji kara desu ka? Gozen 9 kara 11 ji made desu. Koko ni 8 ji han ni atsumatte kudasai. Mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Profesor Suzuki mengatakan, Ashita kenkou shindan ga arimasu. Besok ada pemeriksaan kesehatan. Ashita adalah besok. Kenkou shindan terdiri dari kenkou kesehatan dan shindan pemeriksaan. Ga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Arimasu adalah ada. Anda dapat menggunakan arimasu baik bagi bentuk kalimat masa sekarang atau masa depan. Selanjutnya, Anna bertanya, Nanji kara desu ka? Dari jam berapa? Ini adalah kalimat kunci hari ini. Nan adalah apa dan ji adalah jam. Digabungkan, Nanji berarti jam berapa. Kara artinya dari. Adalah partikel yang mengindikasikan titik awal periode waktu atau tempat. Des adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat diikuti oleh ka, partikel yang membuat kalimat menjadi pertanyaan. Nanji kara desu ka? Profesor Suzuki menjawab, Gozen 9 kara 11 ji made desu. Dari jam 9 hingga 11 pagi. Gozen digunakan dari jam 12 malam sampai menjelang jam 12 siang. Sementara dari jam 12 siang sampai menjelang jam 12 malam menggunakan gongo. Kuji adalah jam 9. Ini terdiri dari angka 9 ku dan ji yang artinya jam, pembilang yang mengindikasikan jam tertentu. Sebelumnya kita mempelajari bahwa 9 adalah kyu atau ku. Bukannya kita seharusnya mengucapkan kyu ji? Bukan. Saat 9 diikuti dengan ji, kita mengucapkan kuji. Begitu juga kita mengucapkan jam 4 sebagai yoji, bukannya yongji. Selanjutnya, kara adalah dari. Seperti saya sampaikan sebelumnya, ini adalah partikel yang mengindikasikan titik permulaan. Juichiji adalah jam 11. Made adalah hingga atau sampai. Ini adalah partikel yang mengindikasikan titik akhir periode waktu atau tempat. Des adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. 11 adalah ju ichi, berasal dari ju yang artinya 10 dan ichi yang artinya 1. Jadi 12 juni berasal dari ju dan ni yang artinya 2. Ya, sekarang mari berlatih mengucapkan dari jam 1 hingga jam 12. Ichiji, niji, sanji, yoji, goji, rokuji, shichiji, hachiji, kuji, juuji, juuichiji, juuniji Profesor Suzuki melanjutkan, Koko ni 8 ji han ni atsumatte kudasai. Mohon berkumpul di tempat ini jam 8.30. Koko adalah tempat ini atau di sini. Ni adalah partikel yang mengindikasikan tempat. Anda sudah tahu, 8 ji adalah jam 8. Han berarti setengah. Di sini itu artinya setengah dari satu jam, yaitu 30 menit. Hachiji jam 8 dan hang setengah menjadi setengah jam lewat 8 atau 8.30. Dan partikel ni setelah 8.30 mengindikasikan titik spesifik dalam waktu. Ni punya berbagai macam peran ya. Ya, sekarang atsumatte adalah bentuk te dari atsumarimasu yang artinya berkumpul. jika Anda menambahkan kudasai, mohon, setelahnya susunannya menjadi atsumatte kudasai, mohon berkumpul. Sekarang mari kita dengarkan lagi adegan untuk pelajaran 9. Kalimat kuncinya adalah nanji kara desu ka? Dari jam berapa? Ashita kenkou shindan ga arimasu. Nanji kara desu ka? Gozen 9 kara 11 ji made desu. Koko ni 8 ji han ni atsumatte kudasai. Sekarang saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini lagi-lagi kita menemui kata kerja bentuk te. Kita telah mempelajari bahwa atsumarimas atau berkumpul menjadi atsumatte saat mengambil bentuk te. Mengapa tidak menjadi atsumarite? Mari kita tanyakan guru kita. Watashi ga oshiemashou. Ia mengatakan, dalam pelajaran sebelumnya, Anda mempelajari pola dasar untuk mengubah kata kerja bentuk mas menjadi bentuk te. Anda hanya perlu mengubah mas menjadi te. Hari ini, mari kita mempelajari pola lainnya. Di dalam pola ini, Anda tidak hanya akan mengubah mas, namun juga suku kata sebelumnya. Jika suku kata sebelum mas adalah ri, Anda ubah ri dan mas bersamaan, rimas, menjadi te. Jadi, atsumarimasu. Yang artinya berkumpul menjadi atsumatte. Aturan ini juga berlaku saat suku kata sebelum mas adalah i atau chi. Di sini juga Anda ubah i atau chi dan mas bersamaan menjadi te. Jika suku kata sebelum mas adalah mi, ni, atau bi, Anda ubah baik suku kata tersebut maupun mas menjadi nde. Misalnya, yomimasu. Yang artinya membaca menjadi yonde. Mari kita mengingat ini menggunakan sebuah lagu. Sekarang, jika suku kata sebelum mas adalah ki, Anda ubah suku kata itu dan mas menjadi ite. Jadi, kikimasu. Yang artinya mendengarkan menjadi kite. Jika suku kata sebelum mas adalah gi, Anda ubah suku kata itu dan mas menjadi ide. Jadi, isogimasu. Yang artinya terburu-buru menjadi isoide. Ikimasu. Atau pergi adalah satu-satunya pengecualian terhadap aturan ini. Kata ini menjadi itte. Sekarang lagu untuk bagian ini adalah kite kide itte, kite kide itte. Kini mari kita dengarkan lagunya hingga selesai. Nyanyikanlah berkali-kali dan mengingat kata-katanya. Itulah tadi Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Giri-giri. Apakah ini untuk suara hujan? Bukan. Anda menggunakan kata ini saat Anda begitu terdesak sampai tidak punya waktu lagi atau tidak ada ruang lagi. Anda juga dapat mengatakan Anda tiba pas pada waktunya. Giri-giri. Saat Anda hampir saja terlambat. Kita juga punya kata serupa. Sure-sure. Kita mengatakan ini saat kita hampir melampaui batas. Jika Anda hampir gagal dalam ujian, Anda dapat mengatakan, saya lulus ujian dengan sure-sure. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, kita dengarkan catatan si Anna. Saya dengar sebagian angka dianggap membawa sial di Jepang. 4 adalah shi, sama dengan kematian. 9 adalah ku, sama dengan penderitaan. Jadi beberapa hotel dan rumah sakit menghindari memiliki kamar nomor 4 dan 9. Apakah Anda menikmati pelajaran 9? Kalimat kunci hari ini adalah nanji kara desu ka? Dari jam berapa? Ikutilah episode kami selanjutnya.